Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari Kitabul Ghumaram. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata beliau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayitan faliktasil, barang siapa yang memandikan jenazah, memandikan mayat, faliktasil, hendaknya dia mandi. Selesai, ketika selesai memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi. Disebutkan oleh Syaikh Al-Baslam rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, qala al-fuqaha, berkata para fuqaha, al-ghasil huwa man yuqallibuhu wa yubashiruhu walau marrah. Yang namanya ghasil, yang dikatakan memandikan jenazah, itu yang yuqallibuhu, yang membolak-balikan jenazah ketika dimandikan, ini yang mungkin bantu ya angkat badan kiri kanan ya membalikannya, wa yubashiruhu, yang langsung memegang jenazah, mengusap-ngusapnya. Ya, ini ghasil. Kalau ghasil adalah yang langsung memegang jenazah, yang ikut memegang, membolak-balikan jenazah ketika dimandikan. Qala wala la man yasubbu al-ma, bukan seorang yang sekedar mengucurkan air. Orang hanya sekedar tugas dia mengucurin air dengan gayung atau dengan keran atau dengan apa namanya? Selang. Itu bukan ghasil. Al-ghasil itu adalah yang langsung menyentuh badan si mayit, mungkin menyabuninya, menyekanya, ya, membolak-balikkan badannya, ini ghasil. Barang siapa yang dia memandikan jenazah ketika selesai, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan barang siapa membawanya, ini kata Syaikh Al-Baslam rahimahullah ta'ala, bisa langsung dengan tangannya, mungkin dia bawa selesai di kafani, dia bawa ke pekuburan, langsung digendong. Iya. Atau di kita sekarang dengan keranda, digotong dengan baik keranda. Iya, barang siapa yang membawanya, langsung membopongnya, menggotongnya, menggendongnya. Iya, atau dengan keranda, hendaknya faliyatawadda, yang dia berwudu. Ini hadis kata beliau rahimahullah rajahu Ahmad wa nasaba Tirmidzi wa hasanah wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal bab syai'un. Khana rahimakumullah. Rawil hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang sering kita lewati dan pernah kita baca sebagian tentang beliau radhiyallahu an. Ya, kita sudah tahu khilaf para ulama terkait dengan namanya. Yang masyhur nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an. Ya, sebagian ulama seperti Syekh beliau rahimahullah cenderung menyatakan nama beliau adalah Abu Hurairah. Kunyatuhu ismuhu. Beliau termasuk yang masyhur dengan kunyah. Iya. Sering kita baca dalam Arba'in Nawawiyah nama beliau adalah Abdurrahman bin Syahr dan masyhur dengan kunyahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam iya setelah Hudaybiyah menjelang perang Khaybar. Bahkan disebutkan bahwa beliau radhiyallahu an itu masuk Islam ketika Rasulullah masih di Khaybar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya masuk Islam dengan sebab ya dakwahnya Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu an. Tufail radhiyallahu an, Tufail bin Amr Ad-Dausi setelah masuk Islam beliau mendakwahi kaumnya sehingga kaum beliau pun masuk Islam dan beberapa orang yang masuk Islam kemudian berangkat bersama Tufail ke Madinah. Ya termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang hijrah ke Madinah setelah masuk Islam datang ke Madinah radhiyallahu anhu. Ikhwan rahimun rahimakumullah. Selain yang pernah kita baca, ada satu lagi tarbiyah yang pernah disampaikan oleh Rasul kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang perlu kita tahu, yang kita berusaha untuk mengamalkannya. Disebutkan dalam satu riwayat Ibnu Majah Syalabani rahimahullah menyebutkan dalam silsilah hadis sahih yang mirip dengan lafaz hadis ini, tapi ini lafaz Ibnu Majah. Disebutkan bahwasanya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Abu Hurairah. Kun wari'an takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, kun wari'an, jadilah engkau seorang yang wara'. Ya wara' itu adalah tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah, yang meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan bermudarat di akhirat. Jadilah engkau seorang yang wara', yang senantiasa hati-hati ya terhadap sesuatu yang akan bermudarat di akhirat nanti. Takun a'badan nas, jadilah engkau seorang yang wara', sehingga engkau akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takun wari'an, kun wari'an takun a'badan nas. Yang pertama, Rasul memerintahkan beliau, mentarbiah beliau, menghasung beliau, membimbing beliau untuk menjadi seorang wari', punya sikap sifat wara'. Yang kedua, kata beliau radhiyallahu an, Rasul berkata, wa kun qani'an takun ashkaran nas. Wakun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah engkau seorang yang qana'ah. Qana'ah itu adalah ridha dengan pemberian yang Allah berikan. Ridha dengan pemberian, pembagian, rezeki yang Allah berikan. Ini qana'ah. Kata beliau, Kata Rasulullah SAW, jadilah engkau seorang qanaah, maka takun ashkaranas, maka kamu akan menjadi orang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, merasa cukup ridha dengan pemberian Allah, maka kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita qanaah itu hendaknya melihat dalam masalah-masalah dunia, masalah harta, masalah keadaan ekonomi, masalah ya dunia kepada orang di bawah kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man wasfala minkum." Lihatlah. Ya, lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Ya, dalam masalah dunia. Wala tanzuru ila man huwa faqakum. Jangan kamu kalian melihatnya kepada orang di atas kalian. Iya. Sekian banyak orang yang ternyata di bawah kita. Bahkan jauh-jauh keadaannya lebih susah daripada kita. Jangan melihatnya orang lebih senang dari kita. Lebih mapan dari kita. Jangan melihat orang lebih makmur daripada kita. Lihat yang di bawah. Ini untuk dapat qanaah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sikap yang demikian itu melihat orang-orang di bawah kita, ajidaru ala tazdaru ni'matullahi alaikum. Ini lebih akan ya membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Alhamdulillah masih bisa jajan sehari 2.000 misalnya. Sekian banyak temannya jajannya cuma 1.000. Ada yang lain cuma 500. Mungkin sebagian lain enggak setiap hari jajan. Itu kalau santri misalnya. Lihat dari bawah. Bersyukur. Alhamdulillah masih dikasih bekal oleh orang tuanya sepekan 20.000, 30.000. Yang lain untuk dapat kiriman aja susah. Ini sebab di antara sebab qanaah. Melihat orang-orang di bawah kita dari sisi dunia. Qanaah sebab di antara sebab seorang mendapatkan falah. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanahu Allah bimata. Kata Rasul, jadilah kamu seorang qanaah, senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah, pembagian dari Allah, maka kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hibbalinnas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Wa hibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendak dan hendaknya engkau mencintai, engkau menyenangi orang-orang mendapatkan sesuatu yang kamu senangi, kamu dapatkan. Jadi kebaikan-kebaikan. Senang orang-orang dapat kebaikan, apa yang kita pun ingin dapatkan. Iya, senang ketika temannya mendapatkan nikmat yang dia pun ingin. Iya, senang ketika misalnya temannya mendapatkan kemudahan dalam menghafal, karena dia pun senang dirinya bisa mudah untuk dapat hafalan. Senang iya temannya qan rahiman rahimakumullah mendapatkan hidayah. Dia alhamdulillah misalnya yang dulunya jauh dari ilmu, jauh dari apa namanya manhaj senang gembira. Karena dia pun merasa senang ketika dirinya seperti itu. Demikian juga ikhwan rahiman rahimakum terkait dengan kita para aba. Ya, kita senang melihat anak-anak teman kita, tetangga kita, ikhwah kita, mereka muaddabin, memiliki adab yang bagus, akhlak yang baik. Karena kita pun sama-sama ingin ya, anak-anak kita demikian. Ini prinsip yang ada pada seorang mukmin. Kata Rasul SAW, sehingga kalau demikian keadaannya, kamu merasa senang orang lain mendapatkan kebaikan yang kamu senangi, takut mukminan, kamu akan menjadi seorang mukmin yang hakiki. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsih. Yang keempat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ahsin jiwara man jawarak. Takut musliman. Dan berbuat baiklah dalam bertetangga dengan tetangga-tetanggamu. Berbuat baik ketika bertetangga berdampingan dengan orang-orang yang bertetangga denganmu. Takut musliman, maka menjadi seorang yang muslim yang baik, muslim yang sempurna keislaman yang hakiki. Ya, di antaranya menahan diri dari mendzalimi mereka dengan tangan, dengan lisan. Nah, yang kelima, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa aqillad dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, persedikitlah, kurangi tertawa. Karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan kalbu. Ini lima bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu an untuk memiliki sikap wara, menjadi seorang yang wari', untuk memiliki sikap qanaah, menjadi seorang yang qanaah. Iya, untuk senantiasa senang orang lain mendapatkan kebaikan yang dia senangi. Iya, untuk senantiasa berbuat baik dalam bertetangga, berdampingan bersama yang lain. Dan yang kelima adalah untuk mempersedikit, mengurangi tertawa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, contoh di antara sekian sahabat kita yang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ya jadikan panutan, ikhwan rahiman rahimakumullah. Beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana keseharian beliau. Disebutkan dalam satu ucapan beliau, cerita tentang keadaan dirinya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kuntu atau inni la ujazzi'ul lail thalathat ajza. Ya, aku, kata beliau radhiyallahu an, membagi malam itu untuk tiga bagian. Malam itu boleh bagi tiga. Qala fathuluthun anam. Sepertiganya untuk tidur. Wa thuluthun aqum. Sepertiganya aku gunakan untuk salat malam. Wa thuluthun atadzakaru hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga lagi aku gunakan untuk mudzakarah, mengingat-ingat, mengulang-ulang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau ia adalah, kalau bahasanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dzarwatu sinamil khuffadz, adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Sebagian yang menyatakan dengan kalimat sayyidul khuffadz adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk murojaah hadis yang beliau dapat dari Rasulullah, dan sebagian lagi untuk sholat malam. Sehingga yang sudah kita baca hadisnya, yang sering kita lewati, Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah karena tahu bagaimana kesibukan Abu Hurairah ya dalam muzakarah, ya dalam mencari ilmu siang harinya, mengulang-ulang hadis yang beliau dapat. Beliau pun diwasiati agar salat witir sebelum tidur. Karena Rasulullah paham bagaimana keadaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin sebagian thullab yang demikian keadaannya, ya, yang siangnya capek, malamnya juga sibuk, sehingga khawatir tidak bisa tidur tengah malam, membangun tengah malam, akhir malam, maka amalkan seperti yang kata Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bi salat." Khalilku yang Rasulullah berwasiat kepadaku dengan tiga perkara. Yang pertama adalah an asuma salasata ayyam fi kulli syahrin, untuk puasa tiga hari setiap bulannya. Yang kedua waraqatid duha, untuk salat duha. Dan wa an utira qabla an anam. Iya, murajaah Quran, murajaah hadis. Iya. Akhirnya khawatir tidak bisa bangun akhir malam, salat qabla an-naum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khon rahiman rahimakumullah, pernah menghasung kaum muslimin untuk belajar ilmu. Dan kisahnya masyhur. Karena beliau di zaman Marwan ditunjuk sebagai amir di Madinah. Suatu waktu beliau pun datang ke pasar. Beliau berkata kepada orang di pasar, "Ahla suq, ma'ajazakum. Wahai para penghuni pasar, apa yang membuat lemah kalian?" Qalu, "Wa ma laka ya Abu Hurairah?" Kata orang yang di pasar, yang kurang bimananya, "Ada apa wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Lemah dari apa?" Qala, kata beliau, "Dzaka mirathu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqassam wa antum hahuna la tadhhabun wa ta'khudun nasibakum." Kata Abu Hurairah, ini sedang ada pembagian warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian masih malah di sini. Warisan Rasulullah sedang dibagikan, kalian malah di sini. Kalian tidak pergi untuk mengambilnya. Kalau kata mereka, "Wainahu?" Di mana dia? "Qala fil masjid." Kata Abu Hurairah, masjid. Faharaju sira'an, maka mereka pun keluar dengan cepat menuju masjid. Dan Abu Hurairah lalu sengaja. Abu Hurairah sengaja berdiri di tempat beliau menunggu mereka kembali. Ternyata mereka kembali ke pasar. Faqala lahum, ketika mereka kembali, kata Abu Hurairah lanu, "Ma balukum? Kenapa kalian kembali?" Qala, kata mereka, "Qalu," kata mereka, "ya Abu Hurairah, qad ataina masjid. Padahalna falam nara syai'an yuqassam." Kata mereka, "Kami datang ke masjid, ya kami masuk ke masjid, kami enggak ngelihat ada pembagian apa-apa di masjid." Ini yang memang ditunggu oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengingatkan ya umatnya kaum muslimin yang di bawah tanggung jawab beliau radhiyallahu an, semangat beliau untuk mengasuh orang untuk belajar ilmu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Waihakum, ama ra'aitum bil masjid ahadan?" Waihak itu kalimat ya hardikan, celaan. "Apa kalian tidak melihat? Apa kalian tidak melihat ada seorang di masjid?" Qalu bala, kata mereka, "Tentu ya Rasul Abu Hurairah. Ra'ina qauman yusallun wa qauman yaqra'un al-Qur'an wa qauman yatadzakkarun al-halal wal haram." Iya, kami lihat ada sebagian sedang salat, ada sebagian sedang baca Quran, sebagian sedang bahas ilmu tentang halal wal haram. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Waihakum, dzaaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Hurairah anhu, "Waihak," ini kalimat celaan, kalimat hardikan. Kata beliau, "Itulah Itu warisan Rasulullah SAW. Ilmu yang sedang diajarkan, ilmu tentang halal dan haram, ilmu Quran, itu adalah warisan Rasulullah SAW. Bahkan ikhwan rahimah rahimahkumullah, hatta menjelang wafatnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan pesan peringatan kepada kita. Abu Salamah bin Abdurrahman Saulaki, Abu Salamah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata ketika Abu Hurairah sakit, aku pun menyungguh beliau, kemudian mendoakan Abu Hurairah, Allahumma syfi Abu Hurairah, ya Allah sembuhkan Abu Hurairah. Faqala, mendengar ini Abu Hurairah berkata, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma la turji'ha. Faqala, kemudian beliau berkata, ya Abu Salamah, ini sata'ata ya Abu Salamah an tamuta famut. Ya, kalau kamu mampu untuk meninggal saat ini, maka meninggallah. Fakultu ya Abu Hurairah, inna lanuhibbul hayah. Wahai Abu Hurairah, kami ini ada orang-orang yang cinta akan kehidupan dunia. Faqala, ini yang jadi syahidnya, nasihat beliau buat kita semua. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walladhi nafsi, walladhi nafsu Abi Hurairah biyadih. Demi yang jiwa Abu Hurairah di tangannya, demi Allah subhanahu wa ta'ala. Layatiyanna alal ulama zamanun. Sungguh, sungguh. Akan datang satu masa, satu waktu, kepada orang-orang berilmu, al-mautu ahabbu ilaihim minal zahabil ahmar. Akan datang satu masa yang penuh fitnah, penuh ujian, kepada orang berilmu, para ulama, yang saat itu, kata beliau radhiyallahu an, kematian lebih mereka senangi daripada emas-emas yang merah. Layatiyanna ahadukum qabra akhi. Sungguh suka datang waktu, ya, ketika itu datang seseorang ke kubur saudaranya, ke kubur temannya. Fayaqulu laitani makana. Aduhai, seandainya aku di tempat dia yang telah meninggal dunia, tidak mendapati masa-masa fitnah, tidak mendapati masa-masa yang penuh ujian, penuh fitnah yang akan mengancam dunia, mengancam agama, mengancam manhaj, ya, mengancam agama seseorang. Ikhwan rahiman rahimakumullah. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagian kita baca. Adapun maksud Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam bab ini, maksud beliau rahimahullahu taala membawakan hadis dalam bab yang sedang kita baca, masalah nawaqidul wudu, adalah lafaz wa man hamalahu falyatawadda. Jadi sebagian berpendapat di antara yang mengharuskan wudu adalah ketika seorang selesai membawa jenazah ke kuburan. Namun ikhwan rahimana rahimakumullah, para ulama kita ya berselisih tentang hadis ini. Sebagian menyatakan hadis ini dhaif. Bahkan Imam Ahmad dengan tegas menyatakan tidak ada satupun yang sahih dalam bab ini. Sehingga sebagian ulama kita menyatakan tidak ada. Tidak ada syariat wudu setelah membawa jenazah. Karena hadisnya dhaif. Dia yang mendayukan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Namun sebagian ulama kita ada yang menguatkannya. Iya, karena sekian banyak jalannya. Bahkan disebutkan di sini oleh Sanani rahimahullah dalam Sublus Salam, itu sampai ada 120 jalan. Iya, hadis ini memiliki, kata beliau, mi'ah wa isrin tariqan. Sehingga sebagian cenderung menguatkannya. menghasankan dengan hasan bisyawahidihi atau bahkan mensahihkannya. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sebagian kitab-kitab beliau, dalam Ahkamul Janaiz, dalam Mirul Ghalil, dan beberapa kitab yang lain cenderung menguatkannya. Ya, sehingga sebagian berpendapat yang menguatkan di sini menyatakan disunnahkan. Hukumnya sunnah. Selesai mandikan jenazah untuk mandi. Kenapa sunnah? Berdasarkan nas yang lain. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Umar radhiyallahu berkata, kata beliau, kunna nughassil mayyit. Kami dulu mandikan jenazah. Faminna man nagtasil, faminna man yagtasil, wa minna man lam yagtasil. Kami kata Ibnu Umar dulu selesai memandikan jenazah, iya, di antara kami ada yang mandi, ada yang di antara kami yang tidak. Berarti apa? Amalan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka memahami bukan wajib. Iya, kalaupun mau itu bukan wajib. Mustahab. Disunnahkan hukumnya iya mandi setelah memandikan jenazah. Iya, berdasarkan ucapan Ibnu Umar, kunna nughassil mayyit faminna man yaghtasil wa minna man lam yaghtasil. Adapun wudu setelah membopong ya, jenazah ke kuburan, iya, pendapat yang paling pertengahan mungkin adalah ucapan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Syekh bin Baz rahimah termasuk yang berpendapat ya dhaif di hadis ini. Namun kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yang aula yang lebih baik, ihtiyatan khurujan minal khilaf, iya, hendaknya berwudu. Beliau cenderung menetapkan hadis ini tapi untuk keluar dari khilaf, karena sebagian menguatkan hadis ini, maka selesai membawa jenazah, ya, menggotong jenazah, ya, dianjurkan untuk berwudu, ya, untuk keluar dari khilaf yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Itu intinya dalam bab ini.